Bismillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita masuk ke bagian yang ketiga dari adab sukna al-madaris, adab penghuni madrasah yang tinggal di asrama atau di sekitar ma'had. As-salis yang ketiga, an yata'arrafa bi syurutiha liyaquma bi huquqiha. Dia harus mengenal syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, perjanjian-perjanjian yang ada di ma'had, di madrasah. Bahasanya beliau di madrasah. Apa yang sudah disepakati atau yang ditetapkan di ma'had itu, di madrasah itu. Wa mahma, nah ini bagi mereka yang tinggal di situ supaya dia bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kenapa dia tinggal di ma'had atau di sekitar ma'had? Wa mahma amkanahu tanazzuh an ma'lumil madaris fa huwa aula. Bagaimanapun sekiranya ini, kalau dia mampu memungkinkan dia untuk tanazzuh, menjaga diri bersih dari ma'lumil madaris, mukafa'ah. Maksud di sini mukafa'ah untuk orang yang tinggal di situ semuanya, bukan hanya mudarrisat, mudarris, tapi juga thalabah. Nah, kita negeri kita belum sampai ke situ. Nah, misalnya tinggal di Saudi misalnya, ya di Saudi. Di Saudi, mereka yang tinggal di jamiah itu dimanapun, itu dapat kalau tidak setiap bulan, itu setiap tahun. Berapa dolar, Bu? Masya Allah. Nah, itu setiap bulan ya. Nah, kalau negeri kita gitu, Masya Allah. Nah, di zaman dahulu juga seperti itu. Nah, diteruskan oleh pemerintah Saudi, jazakumullah khairan. Untuk para tulab, untuk orang yang tinggal di jamiah. Jadi dia harus tahu. Nah, tapi di sini disebutkan oleh beliau, sebisanya kalau dia mampu untuk menahan diri agar tidak menerima dari madrasah, fahuwa aula, itu lebih utama. La siyama fil madaris allati duyiqa fi syurutiha. Lebih-lebih pada madrasah-madrasah yang ditekankan sekali syarat-syaratnya, ketentuannya, aturannya ketat. Wasuddida fi wadha'ifiha. Tegas keras di dalam tugas-tugasnya, jabatan-jabatan yang penanggung jawabnya. Nah, ya. Nah, misal nanti disebutkan syarat yang tinggal di sini pokoknya dia harus belajar. Nah, misal seperti itu, nggak boleh ada yang main di situ. Nah, kalau lingkungan yang kalau di negeri kita mungkin banyak ya di tempat-tempat semacam ya macam di Riyadul Jannah, lumayan itu pas itu lingkungannya mahat. Nah itu nggak bisa nanti disebutkan yang nggak boleh terlalu sering keluar. Nah, kemudian di Gresik juga ya, nah, termasuk juga di Pendem, nah, Temanggung, nah, itu tempat-tempat yang di situ lokasi ma'had. Nah, di situ kalau misalnya ditentukan, ditekankan syarat-syaratnya, diharuskan betul-betul tugas-tugasnya diperketat, itu tidak boleh main-main dia di sana. Apalagi kalau misalnya yang boleh tinggal di madrasah ini adalah yang menguasai fikih syafi'iyah. Nah, minimal dia matan Abi Suja hafal. Nah, enggak boleh yang selain itu tinggal di situ. Nah, kalau nanti ditentukan. Kama bulia aktsaru fuqaha izzaman bihi, sebagaimana diteruji banyak mayoritas ahli fikih zaman ini dengan keadaan seperti itu. Nas'alullah taala al-qanaah bimannihi wa karamihi fi khairin wa afiyah. Kita mohon keselamatan kepada Allah dan sikap qanaah dengan karunia dan kepemurahan Allah dalam kebaikan dan afiah. Kita juga minta kepada Allah afiah, terjaga dari itu, selamat dari itu semua. Fa in kana tahsiluhul bulghah, yudayyi'u zamanahu wa yu'attiluhu an tamamil istighal. Maka apabila ini tahsiluhul bulgha, upaya dia mencari bulgha, mencari bekal, cari ma'isyah, cari penghidupan, yudayyi'u zamanahu, menyia-nyiakan waktunya, membuat terlantar waktunya, wa yu'attiluhu an tamamil istighal, sehingga melepaskan dia, menanggalkan dia dari kesempurnaan sibuk, kesibukan dia untuk belajar dan mengajar. Aw lam yakun lahu hirfatun ukhra tuhassilu bulgha bulghatahu wa bulgha iyat bulghata iyalihi fala ba'sa bil isti'anati bidzalika. Kalau dia enggak punya juga hirfah, keterampilan, pekerjaan khusus untuk mendapatkan bulghahnya, bekalnya, bekal juga untuk keluarganya, iyalnya, tanggungannya, maka tidak mengapa dia mengambil bantuan, artinya menerima bidzalik, menerima mukafaah yang diberikan untuk para thalabah itu tersebut, untuk yang tinggal di ma'had atau di madaris tersebut. Biniyatit tafarrugh li akhdhil ilmi wa naf'in nas bihi. Kalau statusnya dia adalah thalabah, dia betul-betul dengan niat untuk tafarrugh. Nah, kalau di negeri kita kan semacam di Damaj ya. Nah, kalau mereka betul-betul jadinya sudah tinggal di sana, ya ada kan yang uzab, yang bujang, ada yang mereka yang punya usrah. Dan itu dibedakan oleh Syekh. Untuk komplek uzab itu sendiri ya, itu di sebelah agak ke utara. Nah, kita nanti untuk yang yang sudah berkeluarga itu di, kalau utara berarti timur ya. Nah, sebelah timur itu yang mereka yang sudah berkeluarga. Ada lagi nanti di istilahnya di tempat di Mazra'ah, kira-kira beberapa ratus meter dari sini mungkin ke Guroba jaraknya atau lebih. Nah, itu di sana khusus memang para yang sudah berkeluarga. Nah, itu mereka disebutkan di sini. Kalau memang upaya dia untuk mencari sampingan ya, untuk bekal dia dan bekal keluarganya itu menyebabkan dia terlantar pelajarannya atau tugas dia belajar di situ, maka fala ba'sa bil isti'anati bidzalika. Enggak mengapa dia mengambil. Dan itu ketika itu kalau di sana di Damaj itu berapa ya? Ana lupa, 1.500 atau 3.000 real Yaman setiap bulan untuk yang sudah berkeluarga. 3.000 itu berapa? Kali 50 rupiah. Berapa? 150.000. Itu sudah dengan nanti minyak samin, ada gandum, ada kurma. Nah, itu ya, itu pun kalau juga ada rezeki dari ma'had. Nah, tapi ketentuannya kalau memang dia tidak punya kemampuan yang lain, keterampilan yang lain untuk mencari uang, maka dia tidak mengapa mengambil dari maknya di madrasah binniyati tafarruq li akhdil ilmi. Betul, supaya dia dengan niat betul-betul dia habis-habisan untuk mengambil ilmu dan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Makanya disebutkan di situ ketika ada thalabah sudah 10 tahun atau lebih mungkin dia belajar, tapi tidak pernah ngasih manfaat sama ikhwahnya. Taunya dari kamar terus ke masjid, pulang kamar lagi, nanti ikut makan, ada jadwal makan, turun, nampak dia, kelihatan dia di tempat mato'an. Diadukan ke Syekh Mukbil rahimahullah, marah Syekh Mukbil. La barakata fi ilmi, yang seperti ini tidak ada berkahnya. Ilmunya cuma, dia udah belajar tapi tidak ngasih faedah. Tapi kemudian orangnya ngajarin kita kasus syubhat. Nah, itu ya, versi enggak suka. Ada thalabah, kenapa enggak menulis dia? Nah, entah itu dia bahas ya, neliti, ada kegiatan dia, enggak cuma di kamar terus ke masjid. Enggak ngisi darus apapun, enggak ikut darus kecuali darusnya Syekh, darus am. Nah. Baik. Qala walakin yataharral qiyam bi jami'i syurutiha, tetapi dia upayakan untuk betul-betul melaksanakan semua syarat-syarat dan ketentuan dari madrasah tersebut supaya dia tidak teranggap nanti makan sesuatu yang tidak pas untuk dia. Dia tidak pernah belajar, tidak pernah mengajar juga, tapi kemudian kok enak banget. Wa yuhasibu nafsahu ala dhalika wala yajidu fi nafsihi, yakni dia menghisab, selalu menghisab, muhasabah dirinya atas ketentuan itu. Artinya dia telah memeriksa sudahkah dia melaksanakan ketentuan ma'had atau belum. Aturan-aturan ma'had, syarat-syarat di madrasah itu sudah dijalankan sempurna atau belum. Dan dia jangan sampai menemukan satu yang istilahnya baper. Ketika apa? Idza tuliba minhu, ketika dituntut, kamu kok seperti ini? Kamu harus demikian demikian. Kamu tinggal di sini, kenapa enggak ngasih faedah? Kenapa enggak? Awubbiha alaihi, atau dicela, ditegur dengan keras ketika dia mengambil, menerima ya bulanan itu, tapi dia tidak menunaikan haknya tinggal di madrasah itu. Cuma itu tadi, seperti tadi, di kamar tempat majelisnya, sudah pulang kamar lagi, enggak ngasih faedah, enggak bahas, enggak nulis. Ini kena celaan seperti ini. Maka kalau ada yang menegur dia seperti ini, dia jangan sampai baper, jangan sampai dia merasa tersinggung, marah. Bal ya'uddu dzalika ni'matan minallahi ta'ala wa yashkuruhu alaihi. Bahkan dia harus menganggap itu sebagai salah satu nikmat Allah Ta'ala yang harus dia syukuri. Ada orang yang mengingatkan dia. Ada orang yang menegur dia. Bahkan kalau kita kiaskan ke kejadian itu, ada orang yang melaporkan dia ke syekh dan dia dapatkan nasihat walaupun tidak disebut namanya. Kita tahu artinya orang ini masya Allah mustafid, tapi enggak pernah ada di maktabah, enggak pernah ada dia mengajar di halaqah. Cuma mana nampak dia di masya Allah maktab, ya, dari kamar dah. Kalau udah darus sudah nggak ada keluar, nggak kelihatan di luar. Kalaupun keluar paling ke bufia atau ke dukannya, ada istilahnya mawat penduduk yang asli sana. Biasa tempat kantin apa warung lah di situ, tempat juga makan. Paling cuma di situ ketemu atau di masjid. Nggak ada dia ngasih faedah di halaqah. Baru setelah dapat teguran itu, dia buka daras. Memang punya, masya Allah, punya ilmu, maklumat. Yang ngajar kemarin sempat ikut kasbu syubhat dengan beliau. Jazakallah khairan. Dia menganggap itu sebagai nikmat dari Allah, buat dia harus bersyukur karena dia diingatkan supaya dia melepaskan dia nanti seperti disebutkan ini bima yukhallisuhu min ribqatil haram wal ithm, supaya dia jangan terbelit dengan sesuatu yang haram dan dosa. Qala idh wufiqa lahu man yukallifuhu al-qiyam, yakni karena ada yang diberi taufik untuk mendatangi dia, ya, man yukallifuhu al-qiyam, yang menugaskan dia melaksanakan hal-hal yang bima yukhallisuhu min ribqatil haram wal ithm, yang menyuruh dia untuk melaksanakan sesuatu yang bisa melepaskan dia dari belenggu haram, sesuatu yang haram atau dosa. Kok enak-enak sekali dia di ma'had, dia di pondok, enggak ngasih faedah, enggak ngajar, kemudian enggak bahas. Dapat datang jatah jam pagi sarapan muncul, atau bahkan kadang-kadang ngambil dari matbah, dari dapur. Enak betul ini seperti ini. Ada yang enggak senang ya kayak gitu ya, Mak. Banyak memang, apalagi kalau kita lihat sebagian orang yang datang ke sana itu pas-pas liburan. Ya, utlatus saif, liburan musim panas. Ya, biasanya 3 bulan berapa bulan. Subhanallah. Mereka di kamar sebelah-sebelahan dengan mereka. Ramainya Masya Allah. Tahu yang mereka lakukan. Mereka berlima di kamar berapa? 5 atau 4 di kamar yang ukurannya 3x3. Ber-6, besar-besar. Apa di dalamnya? Main bola. Wah, main bola dong. Itakillah antum ini. Nah, giliran kita ada yang sholat, baca Quran, mengamuk marah-marah. Subhanallah. Giliran orang sholat, mereka marah-marah. Tapi giliran mereka rame. Orang gak bisa belajar. Ribut main bola. Kadang-kadang bahasanya orang marah. Bahasanya kayak bahasa gak jelas lah. Bahasa kuruk-kuruk. Bahasa orang Afrika. Subhanallah. Ya, diadukan juga sama kita ngadukan ke Huros, ikhwah yang biasa jaga. Ya, akhirnya kan mereka enggak ada faedah. Ke sana itu cuma memang di masa-masa itu seringnya ya, banyak yang datang Syekh jamu tamu royal kan, Syekh Mukbil. Jadi ketika ada musik seperti itu kadang-kadang itu unta atau sapi. Masya Allah, kalau enggak 2, 3. Nah, lumayan itu satu daging unta. Nah, walaupun kan kalau udah mereka, kalau yang orang dari Yaman, Afwan yang dari Yaman, yang Hadromi atau siapa yang nangani kambing atau enak yang daging, pasti hilang. Entah sekilo atau berapa, hilang. Makanya yang sering kalau di hari Idul Fitri, Idul Adha, Ustaz-Ustaz Antum yang di... Kita yang anak-anak Indonesia yang ditugasi untuk ngurus daging ketika Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa? Selamat. Enggak berkurang. Nah, dan kita dapat jatah lebih enak. Nah, silakan milih kemudian disediakan. Nah, baik. Nah, itu yang kita disebut maksud di sini. Nah, wal labib orang yang berakal, man kana dha himmatin 'aliyah wa nafsin samiyah, yaitu orang yang mereka punya himmah, tekad, kemauan, cita-cita yang tinggi dan jiwa yang mulia. Orang yang punya jiwa yang mulia, selera tinggi istilahnya, yang punya cita-cita tinggi itu enggak mau yang apanya yang seperti ini, punya harga diri untuk dia jaga. Nah. Ar-rabi' idza hasara al-waqifu sukna al-madrasah 'ala al-murattabin biha duna ghairihim lam yaskun fiha ghairuhum. Nah, ini tadi terkait yang keempat. Kalau misalnya orang ada yang mewakafkan tanah 1 hektar, 2 hektar misalnya. Ini sudah dibangunkan madrasah. Kalau zaman dulu seperti itu, kemudian dia tentukan yang boleh tinggal di sini yang hafal Al-Qur'an 30 juz, kemudian hafal Sahih Bukhari dan Muslim dan hafal madhab Imam Syafi'i. Selain itu enggak boleh. Nah, maka ketentuan itu harus ditepati. Lam yaskun fiha ghairuhum. Nah, selain dari mereka enggak boleh tinggal di situ. Nah, sekarang kembali coba kepada para thalabah, misal. Nah, ini kan bukan wakif yang menentukan antum di sini. Yang mendorong antum ke sini kan misalnya tidak, misal taruhlah ya. Ada orang tua, abi dan umi yang mendorong, menyuruh. Nah, mau antum dilepas ditinggal di sini untuk belajar. Disiapkan mereka setiap bulan, entah itu untuk jajan, untuk SPP, untuk yang lain. Nah. Ya. Kalaupun bukan dari ketentuan madrasah atau ma'had, tapi itu dari orang tua lebih-lebih mestinya apa? Dipegang. Nah. Dan digunakan untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya. Nah, waktu antum di sini untuk apa? Nah, fasilitas yang antum diberikan orang tua untuk apa? Nah. Ya? Nah. Ola, fa'in fa'ala. Nah, kalau dia melakukan misalnya orang yang tidak kredibilitas masuk dalam kriteria itu tinggal di madrasah tersebut, berarti dia asian. zaliman bidzalik. Allah zalim. Wa illam yahsuril waqif dzalika fala ba'sa idza kana sakinu ahlan laha. Nah, kalau tidak dibatasi oleh orang yang waqif. Nah, kalau misalnya di sini antum tidak dikasih target sama Abi dan Umi. Nah, berarti kan silakan belajar, yang penting kamu jadi anak soleh. Kan gitu. Lala, lantas ya, itu penuhilah apa yang diinginkan oleh mereka. Kalau tidak berarti sian bisa durhakanya enggak cuma kamu pada dirimu sendiri, juga pada orang tua. Taib. Nah, wa illam yasur. Nah, kalau di sini kalau waqif tidak menentukan pembatasan yang boleh tinggal di sini mazhab Syafi'i saja misalnya, atau yang boleh tinggal di sini yang menghafal apa namanya Mukhtasar Al-Kharqi. Nah, Mukhtasar Al-Kharqi itu yang disyarah oleh Ibnu Qudamah Al-Mughni. Atau punya ketentuan pokoknya yang di sini adalah yang menguasai mazhab Hambali. Fikihnya. Nah, ya, usul fikihnya. Nah, berarti dia harus menguasai itu mulai dari Zadul Mustaqni, Mukhtasar Al-Kharqi, dan juga yang Umdatul Fiqh, itu yang paling dasar. Nanti di atasnya lagi ada, di atasnya lagi sampai Mukhtasar Al-Kharqi. Nah, kalau tidak dibatasi seperti itu, fala ba'sa an idza kana sakin ahlan laha. Maka tidak mengapa kalau memang yang mau tinggal di situ itu memang layak, pantas untuk itu. Ini tempat untuk belajar, untuk meneliti, untuk riset, untuk menguasai ilmu agama. Nah, kalau memang dia punya kemampuan, punya keinginan, memang cita-cita tinggi untuk belajar, tafadhol di situ. Kalau cuma untuk cari teman, untuk kumpul, untuk main-main, nah itu ya, janganlah dia di situ. Nanti khawatir dia asian zaliman bidzalika. Wa idza sakana fil madrasati ghairu murattab biha. Kalau misalnya yang tinggal di madrasah itu tidak diurutnya, ditentukan tingkatan-tingkatannya, fal yukrim ahlaha, maka hendaklah memuliakan penghuninya. Wa yuqaddimhum ala nafsihi. Dia dahulukan mereka daripada dirinya. Fima yahtajuna ilaihi minha. Nah, dia dahulukan, kedepankan mereka daripada kepentingan dirinya dalam hal-hal yang mereka butuhkan dibandingkan dia sendiri. Mungkin ini ditujukan kepada yang lalu, siapa? Al-Mu'id. Ya, Al-Mu'id. Dan termasuk istilahnya mungkin asisten atau yang membantu para thalabah untuk mengulang pelajarannya. Nah, qala wa yahduru darsaha li'annahu a'zamu sya'iril maqsudati bibina'iha. Nah, kalau ditujukan kepada thalabah, maka dia kalau dia tinggal di situ, maka dia pun juga harus menghormati para penghuninya, mendahulukan mereka daripada kepentingan dirinya yang memang dalam hal yang butuh ketika membutuhkan sesuatu. Wayah duru darsaha, dia harus hadir setiap pelajaran yang ada di madrasah tersebut. Hadir. Ya. Kecuali kalau ada uzur syar'i, dia tidak bisa hadir karena sakit atau mungkin karena dia mungkin apa namanya sedang ujian yang lain dari li'annahu a'zamu sya'ir al-maqsudah, karena menghadiri pelajaran itu merupakan syiar-syiar paling besar yang merupakan tujuan bibina'iha, didirikannya madrasah wa waqfiha, dan wakafnya. Nah, ini tujuan apa dia mewakafkan madrasah tersebut sebegini luasnya? Nah, untuk orang belajar di sana, dia siap untuk menanggung. Nah, lima fihi minal qira'ah, yang di situ di dalamnya ada al-qira'ah, baca buku-buku pelajaran, baca Al-Qur'an, hadis, ya, mutun-mutun ilmiah, nah, riwayat kalam-kalam para ulama, wa du'a lil waqif, juga doa untuk orang yang mewakafkan. Kita pun juga walaupun bukan mungkin bukan wakaf, tapi mereka memang para muhsinin membantu, itu juga harus untuk didoakan. Mendoakan mereka untuk supaya harta mereka barokah, nah, ya, dilipat gandakan, jadikan pahala jariah untuk mereka, Nah, tidak sebatas untuk kita kemudian sudah menempatinya kemudian menghidupkan. Nah, tapi juga doakan mereka. Wal ijtima' ala majlisiz dzikri wa tadzakuril ilmi, yang kan diantara syiar-syiarnya itu dengan dia hadir itu berarti dia berkumpul dia di dalam majlis-majlis dzikir. Majlis-majlis yang di situ disebutkan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalamnya para ulama mengingatkan tausiah, nasihat, wa tadzakuril ilmi, dan mengingat-ingat ilmu atau pelajaran yang diberikan atau yang pernah dilewati. Fa idza taraka sakinu fi hadzalik. Nah, kalau orang yang tinggal di madrasah meninggalkan hal itu, tidak mau hadir, tidak mau belajar, faqad taraka al-maqsuda bi bina'i maskanihi alladhi huwa fihi. Berarti dia meninggalkan tujuan asal pembangunan madrasah tersebut, tempat tinggal tersebut yang dia ada di situ. Wadzalika yukhalifu maqsudal waqif zahiran, dan itu jelas-jelas terang-terangan menyelisihi keinginan waqif, orang yang wakaf. Lihat ada walaupun mungkin cuma satu, ya satu ini. Kok kerjanya hanya itu, enggak belajar. Tempat ini saya wakafkan untuk orang belajar kok. Diingatkan tidak mau, ya kamu jangan di sinilah. Nah, belajar perbaiki ini karena memang diwakafnya untuk demikian. Baik. Fa illam yahdur ghaba anha waqta ad-dars. Nah, kalau dia tidak hadir, gaib, absen ketika pelajaran, ketika dars ada. Nah, li'anna adama mujalasatihi ma'a hudurihi min ghairi udhrin isa'atu adab. Nah, ketika dia tidak hadir dan tidak duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghadiri pelajaran tersebut tanpa udhur, itu berarti buruk adab, tidak sopan kepada mereka. Dan tarafu' alaihim, sombong, gengsi apa, kenapa enggak mau duduk dengan mereka. Nah, wastighna'un an fawaidihim, dan merasa sudah cukup, tidak butuh dengan faedah-faedah mereka, entah yang menyampaikan atau semua sesama temannya. Wastihdarun bijama'atihim, dan merusak persatuan mereka, kekompakan mereka. Qala wa in hadara fiha, yakni fil madrasah. Nah, kalau dia datang hadir di madrasah tersebut, fala yakhruju fi hali ijtima'ihim min baitihi. Nah, jangan dia keluar ketika mereka sedang berkumpul. Sudah kumpul untuk duduk madrasah untuk belajar misalnya. Nah, jangan dia keluar dari rumahnya, dari tempat dia asramanya atau kamarnya. Illa li daruratin, kecuali karena daruri, perkara yang mau tidak mau dia harus keluar. Entah untuk cari makan atau untuk cari buku, kitab, atau dia mendapatkan satu persoalan untuk dia tanyakan. Wala yataraddadu ilaihi ma'a hudurihim. Nah, jangan bolak-balik dia ke rumahnya, balik lagi. Nah, berulang-ulang, padahal mereka sudah kumpul di tempat untuk belajar. Wala yad'u ilaihi ahadan, dan jangan mengundang orang lain untuk datang, manggil-manggil orang udah kumpul untuk belajar dipanggil datang sini ke rumahnya, tempat dia nginap atau tempat dia tinggal. Au yukhriju minhu ahadan, atau mengeluarkan salah seorang, tolong itu kamu ambil. Enggak boleh. Nah. Ini jangan dia membuat keributan, mengganggu yang sedang belajar. Wala yatamasya fil madrasah. Nah, jangan dia berjalan-jalan. Kalau dia kalau kita tamasya itu piknik ya. Nah, ini maksudnya bukan piknik, dia keliling di madrasah itu. Bukan pengawas, pelajar, bukan pengurus, tapi keliling jalan-jalan. Juga bukan yang ditugaskan untuk ngontrol. Jangan dilakukan. Au yarfa'u sautahu, atau dia keraskan suaranya, biqiraatin, ketika membaca. Taruhlah di kamarnya sendiri, di ruangannya sendiri. Au takrarin, atau dia mengulang-ulang, sedang mengulang pelajarannya atau sedang mengulang maklumatnya. Au bahsin, atau sedang membahas. Raf'an mungkaran, dengan suara keras dia mengganggu orang lain. Yang mengganggu orang lain sampai kedengaran tetangga misalnya. Tetangganya bukan benci sama Al-Qur'an, tapi sedang sakit atau sedang pengin istirahat. Nah. Ya, bukan benci sama kita, tetangga kita kaum muslimin dah karena benci mereka mendengarkan Al-Qur'an, tapi karena mereka cinta sama Al-Qur'an, mereka enggak jadi tidur padahal sedang pengin tidur istirahat. Akhirnya dengar, nyimak dulu. Ya, nah, terganggu padahal dia sangat-sangat butuh istirahat. Nah, ini yang di saya itu. Nah, kalau misalnya yang lain juga demikian. Dia apalagi di sekitar mantra, mungkin mereka sedang belajar, mungkin mereka sedang juga mengulang. Au yughliqu babahu au yaftahuhu aftahahu bisautin, atau dia menutup dan membuka pintunya dengan suara yang muzaj. Buar. Tutup lagi. Buka. Ya, tidak pantas. Nah, dengan suara yang mengagetkan, tidak boleh. Nah, kita ingat gitu yang di awal kita sebutkan. Sampai Imam Syafi'i saja di hadapan Imam Malik tidak berani bunyi kresek membuka bukunya, membuka kitabnya. Ya, ini dengan sengaja, bunboknya nih. Kalau misalnya menutup itu bunyi. Nah, itu kalau dari kayu misalnya. Lah kalau dari seng besi. Nah, wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu, lima fi dzalika kullihi min isaatil adab 'alal hadirin wal humqi 'alaihim. Karena yang pada yang demikian itu semua itu berarti apa? Buruk, bersikap buruk kepada orang-orang yang hadir. Nah, para thalaba, apalagi yang misalnya di sini kita di masjid. Nah, baitun min buyutillah. Walaupun mungkin bukan kita yang sedang belajar, kita mungkin di kelas yang lain, jangan sampai terganggu yang di masjid atau yang di kelas sebelah. Isaatul adab alal hadirin wal humqi alaihim, dan itu berarti kedunguan terhadap mereka. Wa ra'aitu ba'dal ulama al-qudah al-a'yan as-sulaha yushaddidun nakir ala insanin faqihin marra fil madrasah waqta dars. Saya pernah melihat sebagian ulama, qadhi, tokoh-tokoh orang-orang saleh itu betul-betul mengingkari, keras sekali pengingkarannya kepada seorang faqih yang berlalu lalang lewat di madrasah pada dalam waktu pelajaran. Ma'annahu, padahal orang tadi yang ahli faqih ini tadi yang keluar dari madrasah ini, kana qayyiman bimarid, sedang ngurusin orang sakit. Bayangkan, dia sedang ngurusin orang sakit aja para ulama sudah menyoroti tajam. Nah, fi madrasah qaribin lil mudarris, orang dekat pada orang sakit ini, orang yang kepada pengajar. Wa kana fi hajatin lahu, dan dia ngurusin keperluannya. Nah, itu saja sudah dapat sorotan tajam. Nah, gimana dengan yang enggak ada keperluan kok keluyuran? Nah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima. Qala al-khamisah, alla yashtaghila fiha bil mu'asharati was-suhbah aw yarda min sukniha bisakkah wal hadzbah. Ini janganlah dia sibuk di dalam madrasah itu bergaul, berteman. Hati datang ke madrasah, ke mahan tuh cari teman, cari bolo, cari kawan. Boleh, tapi jangan itu jadi utama. Aw yarda min sukniha, atau ridha, puas ditinggal di madrasah itu untuk sikkah dan hadzbah. Apa sikkah? Pokoknya puas dia dapatkan selera keinginan dia, bisa istirahat, bisa makan minum, kenyang, wal hadzbah ya ini. Ya. ya, wal khisika ini naik nala mawat autarahu, dia terpuaskan keinginannya. Hasbah itu membuat dia kenyang di situ, ya, enggak ongkang-ongkang misalnya, ya, seperti yang anda ceritakan tadi, ya, datang di situ cuma ya liburan, untuk biasanya dapat, ya, karena syekh kalau setiap liburan tuh banyak nyembelih, ya, dapat makan, kemudian ya, durus yang enggak, mereka juga enggak perhatian sama durus, padahal mereka juga murid liburan itu, mereka yang datang ini dari ma'had-ma'had lain dan juga dari madaris. Madrasah, ada madrasah sanawiyah, ada yang sanawiyah, ada yang mutawasithah, ada yang ibtidaiyah, datang ke Damaj. Liburan saifiyah itu, liburan musim panas. Subhanallah, yang kita biasanya 1000 jadi 3000 sampai 4000. Nah, di situ kan saya enggak mungkin enggak motong 5 ekor kalau enggak keliru unta saya selama di sana habis untuk jamu tamu, untuk walaupun misalnya pas libur Idul Fitri, Idul Adha rahimahullah. Nah, طيب bal yukbil, artinya jangan dia didatang ke madrasah seperti ini hanya untuk memuaskan seleranya, untuk mendapatkan keinginannya dan untuk mengenyangkan dirinya. Capek kalau di rumah, kalau misalnya di sekolah makan harus anu, sekarang ini enak. Nah, طيب bal yukbil ala sya'nihi wa tahsilihi wa ma buniyatil madarisu lahu, bahkan dia hendaknya betul-betul menghadapi urusannya dan berupaya untuk mewujudkannya dan apa yang menjadi tujuan dibangunnya madrasah tersebut. Wa yaqta'ul isyrata fiha jumlatan, nah dia putuskan hubungan pergaulannya itu secara umum, ya, li'annaha tufsidul hala wa tudayyi'ul ma'al kama taqaddam. Yani kalaupun dia misalnya bergaul itu indal hajah, ya, karena memang pergaulan yang berlebihan itu merusak keadaan dan tudayyi'ul ma'al, menyia-nyiakan tujuan akhir, apa yang menjadi harapan, cita-cita. Nah, dan betapa banyak kan kita sering juga disebutkan oleh Rasulullah. Nah, akhirnya teman itu bukan membawa, mendorong dia untuk maju, dia justru menghambat. Nah, wal labib al muhassil, nah, orang yang cerdik yang memang menginginkan untuk mendapatkan ilmu, yaj'alul madrasah manzilan yaqdi wa tarahu minhu. Orang yang betul-betul ingin mendapatkan ilmu di madrasah, di ma'had yang manapun dia datangi, dia akan betul-betul jadikan madrasah tersebut sebagai tempat untuk dia menuntaskan keinginannya. Apa yang dia cari? Mau belajar, betul-betul dia belajar, ngambil faedah. Thumma yartahil anhu, kemudian dia enggak lama-lama di situ, ngapain? Ya, kok betah-betahnya? Nah, cari ilmu itu banyak di tempat yang lain ada. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Di atas yang punya ilmu masih ada yang berilmu lagi. Nah, maka juga diingatkan oleh sebagian ulama dahulu dalam pelajaran mustalah, nanti antum akan dapatkan. Kalau kamu ingin tahu salah gurumu, belajarlah ke guru yang lain. Belajar ke guru yang lain, nanti akan didapatkan di mana guru kita salahnya, kekurangannya di sini. Oh, dia mungkin tidak, lemahnya di sini. Nah, dengan dia muazzabah, dia kalau apa namanya, orang yang mulazamah dengan soalnya ini guru itu semakin lama itu semakin banyak dia dapatkan kebiasaan, keistimewaan. Bahkan ketika dalam riwayat perawian itu pun juga mereka melihat, nah, makin lama orang ini belajar bergaul dengan gurunya ini berarti makin asbat. Qala fa in sahaba man yu'inuhu ala tahsili maqasidihi wa yusa'iduhu ala takmili fawaidihi wa yunashshituhu ala ziyadati talab wa yukhaffidu anhu ma yajidu minad dajar wan nasab mimman yuthaqu bidinihi wa amanatihi wa makarimi akhlaqihi fi musahabatihi fala ba'sa bidzalik. Nah, kalau dia berteman dengan orang yang membantu dia untuk meraih tujuannya. Apa tujuannya? Nah, sekarang tinggal diluruskan tujuan kita datang ke ma'had, datang ke madrasah untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu. Maka kalau dia bergaul dengan orang yang bisa membantunya untuk takmili fawaidihi, menyempurnakan faedah-faedah, menyemangati dia untuk mencari tambahan ilmu, meringankan dari dia atau menghilangkan kebosanan yang muncul dari dalam dirinya, wan nasab kepayahan mimman yuthaqu bidini, dari orang-orang yang dia percayai agamanya, wa amanahnya, wa makarim akhlaknya. Nah, maka kalau yang seperti ini dia bergauli, fala ba'sa bidzalik. Bahkan dianjurkan untuk cari yang seperti ini, yang bisa mendukung dia, membantu dia untuk tahsilul ilmi. Nah, sayang, masya Allah, ya laita syababu ya'udu yauman sa'ukhbirukum bima fa'alal masyibu. Ya, waktu tidak mencukupkan, subhanallah. Banyak ikhwah-ikhwah yang mereka itu sudah kudama, mustafid, banyak mereka punya keinginan membantu, apalagi kabar berita yang sudah sampai di Aden itu menyebutkan, bahkan yang mungkin belum, masih ya tak mungkin masih gugup untuk bicara bahasa Arab, itu dibantu sekali ya, dibantu oleh mereka. Kuotanya nggak tahu 55 katanya, tapi sekarang udah yang berangkat sudah 5. Nah, itu punya semangat. Nah, baik. Bal huwa hasan, bahkan sangat bagus, idza kana nasihan lahu fillah, kalau memang orang itu memberi nasihat karena Allah pada dia. Ghairu la'ibin wala lahin, bukan orang yang suka main-main dan berbuat sia-sia. Wal takun lahu anafah, dan hendaknya dia punya izzah, punya rasa gengsi tinggi. Dalam artian ini bukan sombong, tapi dia jaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Min adami zuhuril fadilah ma'atulil muqam fil madaris wa musahabatil fudala min ahliha wa takarruri sima'id durus fiha wa taqaddumi ghairihi alaihi bi kathrati tahsil. Jangan sampai dia kalah. Kalah gimana? Tidak muncul keutamaan. Tidak berhasil dia meraih ketudukan mulia dalam hatian dia mendapatkan ilmu. Padahal sudah lama tinggal di mahad, di madrasah, bergaul dengan orang-orang yang mulia dari orang-orang yang ada di madrasah, sering mengulang-ulang mendengar pelajaran di situ, tetapi dikalahkan ada orang yang selain dia lebih mendapatkan ilmu lebih banyak dari dia, lebih mendapatkan keutamaan lebih dari dia. Nah, ini itu makanya punya anafah, punya izzah. Jangan sampai dia sudah lama bertahun-tahun mulazamah tapi tidak dapat apa-apa. Qala wal yutalib nafsahu kulla yaumin bistifadati ilmin jadid. Nah, tuntut dirinya setiap hari untuk bisa mengambil faedah ilmu-ilmu baru. Wa yuhasibha ala ma hasalathu fihi, dan dia menghisabnya terhadap apa yang dihasilkan oleh dia fihi di madrasah itu, liyakula muqarrarahu fiha halal, supaya dia makan apa yang didapatkannya di madrasah itu, yang bulanan dia dapatkan itu mungkin 100 real atau 100 dolar atau 3000 real tadi, itu menjadi sesuatu yang halal. Malum ya, paham ini. Nah, jangan dia tinggal di sana enggak belajar, enggak menghasilkan, enggak dapat apa-apa, terus enak-enak dia dapat dari ma'had dan 3000 setiap 3000 real setiap bulan, tapi enggak tambah-tambah ilmunya. Fani innal madaris wa awqafaha lam tuj'al li mujarradil muqam, karena madrasah-madrasah itu dan wakaf-wakaf yang ada sekitar ini terkait dengan madrasah atau yang lainnya itu tidak dijadikan untuk sekedar tempat tinggal menetap saja, bukan untuk makan tidur minum di sana. Nah, lali mujarradit ta'abbud, juga bukan untuk ibadah tok, salat, siam, sekal khawanik seperti biara, kolese-kolese untuk ibadah tok. Kolese juga enggak ibadah tok ya. Nah, bukan untuk ibadah saja madrasah itu dibuat, dibangun sehingga orang itu di situ tekun begini. Nah, bal litakununa mu'inatan ala tahsilil ilmi, tapi madrasah itu dibangun untuk menghasilkan ilmu, untuk mendukung mendapatkan ilmu. Wa tafarrugh lahu, dan orang-orang yang di situ betul-betul terkonsentrasi untuk mendapatkan ilmu. Wattajarrud anisyawahil, lepas dari berbagai kesibukan, fi autanil ahli wal aqarib, yang ketika kalau dia di rumah disibukkan dengan urusan keluarga dan kerabat. Nah, dengan dia ada di madrasah, hilang kesibukan tadi. Manfaatkan. Antum para thalabah belum mikir urusan istri, urusan anak, yang perempuan juga bukan belum mikir urusan suami, urusan keluarga, urusan dakwah. Masih apa? Untuk kita tahsilul ilmi, manfaatkan. Baik. Wal aqil, orang yang berakal itu ya'lam anna abrakal ayyam, ini di apa, mungkin beliau inginnya menyebutkan barak, ya. Mestinya kalau di sebagian ada, apa namanya, bisa dikatakan asyaddu barakat al ayyam. Nah, mungkin seperti itu. Tapi kalau ini kan barakah, mungkin beliau dari sisi yang lain, ya. Nah, maksud beliau adalah yang paling banyak berkahnya, yang paling berkah hari-harinya. Orang yang berakal itu tahu bahwa hari-hari yang paling berkah baginya adalah yaumun yazdadu fihi fadilatan wa ilman. Hari-hari yang berkah pada seseorang itu, orang yang berakal itu, hari-hari yang berkah yang dirasakan yang penuh berkah adalah ketika dia menambah keutamaan, menambah ilmu di situ, nambah faedah. Tambah ilmunya, tambah naik tawadhu'nya. Nah, itu cara apa, ciri-ciri orang yang bahagia, makin tinggi ilmunya, makin tunduk dia, makin rendah, makin rendah hati, makin tawadhu', seperti padi. Betul-betul seperti padi. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ciri-ciri di antara ciri-ciri orang yang bahagia, semakin tambah ilmunya, semakin rendah hatinya. Semakin tinggi kedudukannya, semakin dekat dia dengan yang di bawah. Nah, semakin banyak ibadahnya, semakin takut kepada Allah. Semakin banyak kekayaannya, semakin dermawan dia. Itu ciri orang yang berbahagia. Semakin tambah usianya, semakin kurang ambisinya terhadap dunia. Semakin berkurang ambisinya terhadap dunia. Itu orang yang bahagia. Baik. Wa yuksibu aduwahu minal jin wal insi karban wa ghamman. Nah, dia akan berusaha pada hari-hari tersebut untuk membuat musuh-musuhnya dari kalangan jin dan manusia, syaitan, kalangan jin dan manusia semakin benci dan semakin gelisah. Nah, mana kalau ilmu itu diamalkan, ya, diajarkan, disampaikan dengan apa ke sesama kita, saling mengingatkan, tawasau. Ya. Nah, baik, itulah hari-hari yang penuh berkah, yakni bagi seorang yang berakal. Ketika dia membuat syaitan, membuat musuhnya marah, melihat dia tekun dengan ilmu, tekun dengan beramal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ilahuna mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika.